menggoda aku untuk berpikir dia yang tercinta mengapa telah lama tak nampak dirimu di sini, jangankan ingin ku tersenyum, tak ada lemah tanpamu. Oh.